dalam hidupku banyak cerita tentang kisah cintaku. Dan ketika dirimu hadir ke dalam kisah hidupku, oh engkau bagai matahari yang terangi jalanku, bagaikan hujan di tengah kemarauku. Dan syair ini ku tulis untukmu sepenuh hatiku, oh engkau bagai matahari terangi jalanku, membuat hidupku menjadi lebih berarti. Oh baby, selamanya cintaku, yeah.